Dari Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah berkata, kami pernah bepergian dengan Ibnu Mubarak dan banyak pertanyaan yang terlintas di benakku terhadap dirinya. Apa yang menyebabkan lelaki ini dihormati hingga ia sangat populer di kalangan manusia? Jika ia sholat, puasa, jihad dan haji, kami juga sholat, puasa, jihad dan haji. Pada suatu perjalanan menuju Syam pada malam hari, kami makan malam di sebuah rumah. Tiba-tiba lampu mati. Seseorang berdiri mengambil lampu dan menyalakannya. Sejenak ia diam dan lampu menyala. Sesaat kemudian, aku melihat wajah Ibnul Mubarak dan janggutnya basah dengan air mata. Batinku berkata, karena rasa takut itulah, lelaki ini dihormati melebihi kami. Barangkali ketika lampu dibawa, ia berjalan menuju kegelapan dan mengingat hari kiamat, lalu kemudian menangis. Dinukil dari kitab Ainun Nahnu min Akhlaqi Salaf, karya Abdul Aziz bin Nasrul Jalil dan Bahauddin bin Fatih Aqil.